Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita tentang kebangkitan Islam di akhir zaman. Sekarang kita lihat sejarah. Setiap kali ada orang mau memadamkan agama Allah, siapa yang menang? Agama Allah atau yang mau memadamkan api cahaya itu? Allah berjanji dalam Quran, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka mau memadamkan cahaya Allah, maksudnya agama yang dibawa oleh para nabi. Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah malah menyempurnakan cahayanya. Kau tumpahkan minyaknya, kau padamkan obornya, tapi cahaya itu tetap dimarakkan Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh kasusnya? Namrud. Namrud mau memadamkan cahaya Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikumpulkannya semua bara api kayu lalu dibakar Nabi Ibrahim. Tapi Allah cukup mengatakan qulna, kami katakan ya nar, wahai api, kuni bardan, maka jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan selamat ala Ibrahim, kepada hamba kami Ibrahim. Andai Allah katakan hai api bardan, sejuk, na'uzubillah, kata sebagian ahli tafsir, andai berhenti ayat itu sampai bardan, maka beku Nabi Ibrahim AS dalam api itu. Lalu Allah katakan bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat. Inilah ayat yang selalu dibaca jamaah haji ketika sedang umroh waktu kepanasan. Bapak ibu ingat waktu jalan suci apa kata pembimbing? Bak bu, banyak-banyak baca doa, ya naru kurni wardan wasalaman ala Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Alhamdulillah saya tanya jamaah, gimana rasanya pak? Agak sejuk Pak Ustaz, rupanya AC itu hidup. Baik-baik yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serius sekali pula Bapak Ibu cerita tentang kebangkitan Islam ini. Akhirnya antara Ibrahim dengan Namrud, siapa yang menang? Ibrahim atau Namrud? Ibrahim yang menang. Dan Allah membinasakan Namrud itu bukan dengan toiran ababil. Allah menghancurkan Namrud itu bukan dengan binatang yang besar, hanya seekor nyamuk. Nyamuk kecil. Nyamuk dari sejak zaman dulu sampai sekarang begitu ukurannya. Tak pernah nyamuk itu sebesar burung elang, tak pernah. Nyamuk. Apa yang terjadi dengan nyamuk? Masuk ke dalam telinga Namrud. Mati. Namrud raja yang perkasa, yang hebat, yang besar. Di mana dia jadi raja Pak Ustaz? Kerajaan Babel. Bukan Bangka Belitung. Babel, Babilonia, Irak sekarang. Di situ kekuasaan Namrud. Akhirnya Namrud itu mati hanya dengan seekor nyamuk yang masuk ke telinga. Makanya kalau ada penguasa-penguasa yang sombong-sombong, tengoklah matinya kalau tak kena lalat, kena nyamuk. Nak lalat, masuk virus ke dalam makanan minuman, mati. Masuk nyamuk ke telinga, mati. Kita tentu berusaha supaya jangan sampai nyamuk ada, pakailah autan. Pakailah macam-macam merek, tapi di samping itu yang paling penting pertolongan Allah. Apa dia? Sebelum tidur, bismika Allahumma. Jangan baca kuat-kuat, tidur nanti. ini perlunya minta tolong kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong terbaik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong. La haula wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Siapa yang ragu kalau Allah sudah mau menurunkan pertolongannya? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah ini, yansurkum, dia akan menolong kamu. Susah dia menolong. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mati Namrus. Ibrahim tetap hidup sampai hari ini. Mana pula ada Nabi Ibrahim hidup, Pak Ustaz? Nabi Ibrahim memang sudah lama meninggal, tapi namanya kita sebut tadi 4 kali dalam solat zuhur. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Namrus, nama Namrus disebut hanya ketika buruk jeleknya saja. Ada tak orang Pekanbaru? Di Pekanbaru ini penduduknya 1,200,000. Saya mau tengok bapak yang datang dari Kulim, dari Panam, dari Rumbai, ada tak Pekanbaru ini nama orang Namrus? Tak ada. Walaupun dia penguasa, walaupun dia raja, walaupun dia hebat, namanya mati. Tapi nama Ibrahim. Coba adakan adik-adik survei, berapa orang di Pekanbaru ini yang namanya Ibrahim? Muhammad Ibrahim, Ahmad Ibrahim, Ibrahim Abdullah, Ibrahim. Paling-paling kalau dia malu pakai Ibrahim, siapa namanya? Abraham. Ibrahim Abraham Samad, Ketua KPK. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malu pakai nama Ibrahim. Ini anak-anak muda nih kasih nama Ibrahim malu. Nama abang siapa? Bram. La ilaha illallah. Jelas-jelas di KTP, coba tengok KTP Ibrahim. Ibrahim. Maka na Ibrahim Yahudi. Ibrahim bukan orang Yahudi. Wala nasraniya, Ibrahim bukan orang Nasrani. Lalu apa dia? Walakin kana hanifa, hanifa, dia condong kepada kebenaran. Musliman, dia hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak termasuk orang yang musyrik. Begitu Allah menunjukkan Ibrahim alaihissalam. Habis masa Ibrahim. Kalian mau memadamkan cahaya Allah, ambil pelajaran dari Ibrahim alaihissalam. Datang Musa alaihissalam. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, nanti saya sebut panggung sandiwara, ingat pula Aman Albar. Dunia ini adalah pentas. Datang orang baik, datang orang buruk. Begitu pentas selesai bubar, maka wayang akan diletakkan dalam kotak yang sama. Pentas ini adalah papan catur. Begitu permainan usai, antara kuda, pion, raja, queen akan masuk dalam kotak yang sama. Saya tak paham Pak Ustaz, minum. Orang kurang cairan payah memahami ceramah. Makanya dikasih minuman kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selesai episode Ibrahim dengan Namrus, datang episode baru. Yang satu menegakkan cahaya agama Allah, yang satu memadamkannya. Siapa dia? Orang barat menyebutnya The Moses. What is your name? I am a Moses. Bahasa kitanya Musa. Orang Yahudi menyebutnya Musa. Orang Yahudi tak ada sa, ada sya. Maka dia sebut Shalom. Kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa Dayan, jenderal Yahudi, matanya buta sebelah. Nabi Musa alaihi salam, kita ikut Al-Quran, Musa. Berapa banyak orang Pekanbaru bernama Musa. Siapa nama bapak? Musa. Siapa namanya? Musa. Orang Itali pun ada Musa. Siapa nama? Mussolini. Mimpin Itali. Nabi Musa alaihi salam menegakkan agama Allah, yang dilawannya tak tanggung-tanggung. Melawan musuh banyak orang sanggup, tapi Musa yang mau dilawan ini bukan sembarangan. Siapa yang mau dilawan? Ayah angkat yang rumahnya pernah ditumpangi, yang makanannya pernah dilahap, yang setengah kehidupannya bersama ayah angkat. Ayah angkatnya itu bernama Parau. Orang barat menyebutnya Parau, orang Islam menyebutnya Fir'aun. Fir'aun, Allah sebut nama Fir'aun dalam Al-Quran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa yang dilakukan Fir'aun untuk memadamkan cahaya agama Allah? Cahaya itu masih kecil lagi, macam cahaya lilin. Dia mau padamkan, dia mau padamkan, dia mau pukul, dia mau humbus. Tapi cahaya itu tak bisa padam. Bagaimana cara dia memadamkan? Buatnya razia. Pak polisi jangan tersinggung, razia. Semua anak kecil ibu hamil yang baru melahirkan, tangkap anaknya, potong hidup-hidup. Tanggung-tanggung. Itulah yang disebutkan di pangkal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudzabbihuna abana'ahum. Anak laki-laki semuanya disembelih. Wa yastahyuna nisa'ahum. Sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Kenapa diadakan razia potong anak ini? Karena dia menengok dalam mimpinya bahwa nampaknya anak kecil menarik. Apa namanya yang kepala? Mahkota. Mahkota. Diambilnya mahkota. Maka dia pun kumpulkan semua penasehat. Watimpir namanya. Apa Watimpir itu Pak Ustaz? Dewan Penasehat Fir'aun. Dikumpulkannya semua. Hai para Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun. Ya Pak Fir'aun. Ada apa? Tadi malam aku mimpi. Mimpinya apa? Aku lihat ada anak kecil. Terus ngapain anak kecil itu? Tiba-tiba ditariknya mahkota dari kepalaku. Kira-kira apa artinya itu? Kata Dewan Penasehat Pertimbangan Fir'aun, ini ada anak yang baru lahir dan dia akan mengambil kekuasaan kerajaanmu. Dia pun makin takut. Itu yang dikumpulkannya itu dukun-dukun semua. Makanya kalau ada sekarang camat, bupati, gubernur suka berdukun, itu Fir'aun. Fir'aun itu salah satu cirinya suka ke dukun. Yang tersinggung salah sendiri, berarti suka ke dukun. Makanya. Cuman dalam dulu namanya, zaman dulu namanya kahin, zaman dulu namanya araf, sekarang namanya sudah berubah. Pak, itu dukun bapak ya? Bukan, saya tak suka ke dukun. Lalu itu siapa? Penasehat spiritual. Siapa namanya? Ki Joko Bodoh. Siapa namanya? Ki Gendeng Pamungkas. Ustaz tak takut kalau disantet mereka. Takut juga. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, kalau kau sebut nama Allah itu, tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Apa yang ditakutkan? Bismillah. Asal kau sebut nama dia, tak satupun bisa menimbulkan mudarat di bumi maupun di langit. Asal kau sebut nama dia. Itulah maka nama anak kita gandengkan dengan nama Allah. Nama anak bapak siapa? Abdullah. Nama gandengkan dengan nama Allah. Nama itu tak akan diganggu oleh setan. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Bismillah dengan nama dia. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. La yadurru ma'asmihi syai'un. Fil ardi wa la fis sama. Apa ditakutkan? Allah. Detak jantung Fir'aun, Namrus, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkannya berdetak jantung itu, dibiarkannya darah itu mengalir. Apa beda orang baik dengan orang tak baik? Semua detak jantung orang yang ada di dalam masjid ini bernilai ibadah. Hembusan nafasnya ibadah, kedipan matanya ibadah, detak jantungnya ibadah, lintasan pikirannya ibadah. Tapi orang yang jahat, yang zalim di luar sana, hembusan napasnya dosa, lintasan pikirannya dosa, langkah kakinya dosa. Sama-sama hidup di atas muka bumi Allah, tapi yang satu menuai pahala, yang satu menuai dosa. Mudah-mudahan sampai akhir hayat, sampai mati, sampai malaikat maut datang mencabut nyawa, semua hembusan napas kita bernilai pahala. Semua hembusan napas. Saya Pak Ustaz memang jarang sembahyang, tapi hembusan nafas saya ini bernilai pahala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Maka Fir'aun tadi pun ketakutan, menggigil dia mimpi. Ternyata raja-raja, penguasa-penguasa yang hebat-hebat, yang zalim-zalim setingkat Fir'aun itu, nyalinya ketakutan. Bukan dengan musuh berhadap-hadapan, dengan mimpi pun dia takut. Makanya ibu kalau ada mimpi, ibu mimpi aja takut. Begitu bangun, pucat dia. Ibu kenapa pucat? Mimpi saya Pak Ustaz. Apa mimpinya? Suami saya kawin lagi. Baru mimpi, Bu. Gak apa-apa itu. Ibu nan mimpi apa nanggala? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diadakannya razia. Semua ibu yang melahirkan anak, tangkap, potong anaknya. Di situ skenario ilahi bermain. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan bisikan ilham kepada ibu Musa. Namanya Yohanes. Bu Yohanes, ya, kau takut anakmu ini dipotong oleh pasukan Fir'aun? Ya. An ardi'i, susukan anak. Ini ciri ibu Musa. Apa cirinya? Menyusukan anak. Suruhnya susukan. An ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti 'alaihi, kalau kau takut anakmu ini nanti disembelih tentara Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, masukkan dia ke sungai Nil. Gimana memasukkan anak ke sungai Nil? Buatkan kotak kayu. Jangan kotak supermi. Habislah kena air. Buatkan kotak kayu. Masukkan anak ke dalam. Kotak kayu itu bahasa Arabnya fit tabut, tabut. Bahasa Arab tabut. Bahasa Arab tabui. Masukkan anak ke dalam kota. Setelah itu dihanyutkannya ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Ibu-ibu baru melahirkan anak, anak disusukan, masukkan ke dalam kota, hanyutkan ke sungai Sia. Saya mau nengok mana ibu yang sanggup menghanyutkan anak ke sungai Sia. Mana orangnya? Disuruh hanyutkan ke sungai Nil. Sungai Nil bukan cuma sungai Sia. Sungai Nil itu bergelombang luas besar di Afrika Utara sana. Dari mulai laut ujung Mediterania, masuk kota Alexandria, terus ke Mesir, terus ke Sudan, terus sampai ke lembah Victoria. Sungai terpanjang di dunia. Luar biasa. Masuklah anaknya ke dalam. Datang Syekh Rashid. Masya Allah. Fadal ya Syekh Rashid. Beliau ini adalah anak muda yang dipanggil Syekh. Syekh Rashid namanya. Bapak ibu udah kenal? Kalau belum kenal, nanti foto-foto sama. Lalu sampai mana tadi? Lupa pula. Lalu kemudian kata Allah Ta'ala, la takhafi, jangan kau takut wahai Yohanes. Wa la tahzani, don't be sad. La tahzani, jangan kau sedih. Bahasa Inggrisnya don't be sad. Sudah ditulis bukunya oleh Aid Al-Qarni, judulnya Don't Be Sad, jangan sedih. Karena penyakit yang menghantui manusia ini, pertama takut, yang kedua sedih. Kenapa orang kedukun? Karena takut. Kenapa orang korupsi? Karena takut. Kenapa orang stres? Karena sedih. Kenapa depresi? Karena sedih. La takhafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, jangan kau sedih. Ibu-ibu yang sedih, jangan kau sedih. Setelah dihanyutkannya anak tadi, apa kata Allah? Inna radduhu ilaiki, kami akan mengembalikannya nanti kepada engkau. Waja'iluhu minal mursalin, nanti kami akan jadikan dia seorang rasul. Allah Maha Kuasa. Sudah berapa orang mau memadamkan cahaya Allah? Satu Namrud mati masuk nyamuk. Satu Fir'aun. Fir'aun akhirnya mati juga. Bagaimana matinya Fir'aun? Matinya Namrud masih lagi agak keren sikit. Namrud mati kenapa? Kena nyamuk. Fir'aun lebih jelek matinya. Fir'aun mati kenapa? Tersedak. Falamma adrakahul gharaqu, Ketika air itu masuk ke dalam tenggorokannya di Laut Merah, mati. Makanya waktu dibelah dadanya, mumi, ditemukan garam dalam paru-parunya karena dia tersedak air Laut Merah. Saya sampai di Mesir, masuk saya ke museum, museumnya di samping Tahrir Square, ada bangunan merah macam batu bata. Masuk ke dalam, di lantai bawah ini ada batu-batu, batu makam, patung-patung. Di lantai dua tempatnya Fir'aun, ruang Fir'aun lantai dua. Naik saya ke atas, pas mau masuk ke dalam, datang juga ngeri-ngeri sedap saya. Saya baca ayat kursi berapa kali. Masuk saya ke dalam, saya tengoklah Fir'aun. Fir'aun dah nunggu saya dari pagi. Tangannya begini, begini tangan. Kepalanya arah ke sini, kakinya. Saya tengok rambutnya, rambutnya macam bulu jagung warna merah, macam anak-anak funky juga merah. Mulutnya begini, hidungnya mancung, mancung Fir'aun. Saya tengok semua, saya pandang dari mulai rambutnya, lehernya, ujung tangannya, kuku-kuku kakinya yang memanjang. Saya berani di situ karena banyak turis-turis yang lain. Andai sendiri cabut juga saya di situ. Ya Allah, inilah dulu. Untung ada security situ, kalau tidak saya tinju kan sekali kepala. Segan saya kan. Inilah dulu yang memotong anak-anak yang ada di Mesir. Yudhabi Ugram, inilah nih orangnya. Al-yawma nunajjika, hari ini kami selamatkan engkau hai Fir'aun, bibadanika, dengan badanmu tak hancur dimakan oleh ulat-ulat yang ada di Laut Merah, yang ada di Sungai Nil. Al-yawma nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Untuk apa Allah selamatkan? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang sesudah engkau. Mati Namrus, mati Fir'aun, mati. Orang kaya, mati. Orang sombong, mati. Kan ada lagunya tuh, orang kaya mati, orang mati. Saya agak ingat lagu itu karena ada ustaz di Pekanbaru ini, setiap saya nelpon dia pasti lagu itu. Orang yang mati, satu kala lagu itu ustaz dia mau. Ingat mati ya pak, elok lah ustaz, beringat mati gitu dia. Akhirnya mati juga Fir'aun. Bapak ibu yang mau menengok Fir'aun, silakan daftar program umroh tanggal. Ustaz kok ujung-ujungnya ngajak umroh? Habis masa Fir'aun, datanglah masa raja-raja Romawi yang mau menangkap Nabi Isa alaihissalam, bekerja sama dengan orang Yahudi. Lalu mereka akan tangkap, ini kita habisi Isa. Berkompok mereka. Apa yang terjadi? Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalib Isa. Lalu siapa yang mereka tangkap, mereka salib itu? Walakin subbihalahum, ada orang lain yang diserupakan mukanya, wajahnya dengan wajah Isa alaihissalam. Dia adalah Yudas Iskariot. Payah kami ingat namanya Pak Ustaz, Yudas Iskariot. Tak juga bisa Pak Ustaz, ada rekamannya, nanti tengok di YouTube. Somad LC, Nurul Yakin, Cendrawasih, enter. Nanti ada. Udah dibuka? Belum juga Pak Ustaz, berarti paket habis. Intinya, orang-orang sombong mati. Nabi Isa alaihissalam tetap kekal dan abadi namanya sampai hari ini. Allah Ta'ala memuliakan dia. Fir'aun mati, tapi Musa alaihissalam tetap kekal abadi namanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali mereka mau membunuh Nabi Muhammad? Ditanya mereka lah. Begitu Nabi datang, mereka tanya, Muhammad, mau makan apa? Daging paling suka makan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka makan daging kambing kaki bagian depan. Nanti saya bilang tangan kambing, kambing mana pula betangan Pak Ustaz? Kaki kambing, kaki muka, kaki belakang, ada kaki bagian depan. Itu Nabi paling suka itu. Begitu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mereka tanya, "Muhammad, ya, suka makan daging kambing bagian mananya?" "Bagian depan." Itu beda Nabi sama orang sekarang. Orang sekarang kalau bertamu di tempat acara akikah ditanya, "Pak, Bapak mau makan daging kambing bagian mana?" "Kenapa? Darah tinggi." "Jadi makan teh manis, Pak." "Kenapa? Diabetes." "Jadi Bapak apa? Air putih aja." "Nah, maka dikasih air putih." "Enggak bercanda." Astagfirullahaladzim. Apa pula teh manis? Saya kalau minta air minum dari pagi dah minum manis. Tadi pagi di hotel jumpa Ustaz Adi Hidayat minum air manis. Tadi di rumah minum teh manis merah sekali. Udah itu dikasih pula teh hijau pakai mint mentol sekali. Jamaah ini sensitif betul. Jadi ditanya mereka lah, "Wahai Rasul Muhammad, ya, kamu mau makan daging apa?" "Daging kambing bagian depan." Ya dikasih mereka lah daging kambing bagian depan. Dimasukkan Nabi ke dalam mulutnya. Datang Jibril alaihi salam mengatakan, "Ya Muhammad, itu daging kambing ada racunnya." Langsung dimuntahkan Nabi SAW. Tapi tertelan satu teguk masuk ke dalam. Makanya waktu Nabi menjelang meninggal, dia katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Masih terasaku sisa-sisa racun di Khaybar waktu mereka memasukkan racun ke dalam daging kambing." Mereka racun Nabi SAW. Nih, lalu kemudian mereka curi rambut Nabi. Diambilnya rambut Nabi, lalu mereka simpul ke dalam tali. Tali, ini tali disimpulkan ke dalam tali. Rambut simpul. Itu yang disebut dalam surat Al-Falaq. "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Min syarrin naffatsat, aku berlindung dari orang yang suka meniup-niup. Nafasat, meniup-niup. Fil uqad, meniup simpul tali. Apa makna orang yang suka meniup simpul tali? Santet. Kau benci sama dia? Iya, ambil rambutnya. Tiba-tiba pas nyapu, ibu itu menyapu tak pula peduli rambut. Diambil rambut anak gadis itu. Gara-gara sakit hati. Ada anak gadisnya cantik satu, tapi sombong. Pas dipanggil sama anak-anak muda, "Hai, godain kita dong." Dia tak mau. Akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak. Kata dukun, "Ambil rambutnya." Dia ambil rambutnya, diikatlah ke tali. Setelah itu dibacakan, "Ya lah, Kak Kang telinga bosi mulut tersongkang gitu kunci." Begitu ditiupkan, oh, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu ditiupkan, diputarnya mantra-mantra, semua bayangan nampak wajah laki-laki itu saja. Orang kalau udah kena santet begitu, dikasih makan sup tunjang, "Nah, mau makan sup?" "Ya, nengok, nampak wajah laki-laki itu." "Gula yang sempode?" "Nampak wajah." Itu kalau kena santet mahabbah, pekasih. Tapi Nabi SAW disantet. Santai. Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah menjaga engkau dari tipu daya manusia. Diracun, diselamatkan Allah. Disantet, turun 11 ayat. "Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الغاسق القناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس." 11 ayat. Makanya Nabi menganjurkan sebelum tidur malam baca 11 ayat ini, tambah kul wallah 3 kali, tambah Al-Fatihah, hembuskan ke tapak tangan. Habis itu diusap ke muka, ke kepala, ke badan sekalian. Bagus. Apa maknanya? Bahwa orang tak senang dengan agama Allah ini, mereka akan santet, mereka akan racun, mereka akan bunuh. Terjadi pada nabi-nabi. Habis, game is over. Nabi Musa meninggal, Nabi Isa diangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sekarang nabi tak ada, tapi tinggal generasi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama pewaris para nabi, mereka pun juga akan dihabisi, akan dibunuh, akan disantet, akan di macam-macam lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau bapak ibu lihat ada ulama dimusuhi, ulama diejek, ulama disantet, ulama difitnah, itu adalah bagian dari janji Allah bahwa dunia ini terus berisi antara hak dan batin. Tinggal lagi kita mau memihak kemana. Nah, 1438 sudah Nabi Muhammad SAW sudah tak ada. Kira-kira Islam agama Allah ini akan bangkit atau akan jatuh, Pak Ustaz? Saya tak bisa memprediksi ke depan karena saya bukan dukun, bukan pura peramal cuaca. Yang bisa saya lakukan hanya menceritakan janji-janji Allah. Karena Allah berjanji, kita katakan 5 kali sehari semalam selesai azan, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak akan ingkar janji ya Allah. Menengok keadaan sekarang nih Pak Ustaz, rasa-rasanya Islam tak akan bangkit Pak Ustaz. Islam akan jatuh Pak Ustaz. Siapa bilang Islam akan jatuh? Kalau ada orang mengatakan Islam akan jatuh Pak Ustaz, masjid-masjid sudah sunyi Pak Ustaz, tak ada lagi orang sholat berjamaah Pak Ustaz, buktinya Masjid Nurul Yakin ramai sampai tak muat. Oh, penuh melimpah ruah. Sampai tempat-tempat parkir full. Tengok, saya aja jauh betul parkir. Tahu Pak Ustaz, katanya di Riau sudah banyak anak-anak yang tak pandai baca Quran Pak Ustaz. Hasil survei 2015, 40% anak Riau tak pandai baca Quran. Nampaknya Islam akan mati Pak Ustaz. Siapa bilang? Siapa bilang orang Riau tak pandai baca Quran? Syekh Rasid juara satu. Semua anak-anak dari mulai Aceh, Kalimantan malah bangga. Saya waktu ceramah ditanya sama mereka, Ustaz dari mana? Dari Riau. Kenal sama Syekh Rasid? Ragu saya, kenal apa? Saya kenal, saya bilang. Dia tak kenal tak tidak sama saya bilang. Apa maknanya? Islam insya Allah akan bangkit. Kata orang, nanti kalau muncul TV, nanti TV itu acaranya haram-haram saja, isinya maksiat saja, sinetron, orang buka aurat. Buktinya sekarang TV acaranya pengajian banyak. Ada ustadz yang macam wayang, ustadz cepon. Ada ustazah, macam-macam. Tergantung sukanya yang mana. Siapa bilang bahwa TV nanti akan ada internet? Waktu saya kuliah di IAIN Susko, saya sebelum ke Mesir kuliah di IAIN Susko, Jalan Pelajar, tahun 1996. Internet belum ada lagi. Saya bacalah koran Riau Post. Nanti tak lama lagi akan ada namanya internet. Internet ini punya website. Dia akan masuk ke kamar-kamar, ke rumah-rumah. Akan ada website porno. Orang anak-anak akan dirusak. Waktu itu saya pikir, kok bisa? Nanti isinya akan merusak. Ketika internet muncul, isinya malah ceramah-ceramah. Buktinya orang tahu Ustaz Somad dari mana? Dari internet, YouTube. Saya tak pernah jumpa Ustaz, tapi saya mendownload ceramah Ustaz. Saya selalu ketemu Ustaz. Di mana? Saya bilang, di alam gaib Ustaz. Namanya apa itu? Jamaah YouTubiyah. Jamaah YouTube. Jadi kalau ada orang mengatakan dunia ini semakin hancur Pak Ustaz, kau tengok dari sisi yang mana? Ini ada buah apel sudah digigit sebelah. Itulah yang jadi merek, apa namanya? Apple. Lalu dia katakan ini apel sudah kena gigit. Yang ditengoknya yang hancur itu. Tapi tengok sisi yang lain. Katanya anak-anak muda sekarang udah hancur Pak Ustaz. Udah kena narkoba, udah kena pacaran, udah kena lem, udah kena macam-macam. Sudah tak bisa diharapkan lagi Pak Ustaz. Siapa bilang anak-anak muda di Masjid Nurul Yakin masih tetap yakin? Malah pasang terpal di luar saking tak muat. Walaupun ini yang datang ini tak semuanya dari Nurul Yakin. Tak nurul-nurul mana berdatangan semua. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam akan bangkit insyaallah. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah negara besar. Ketika datang orang mau mengambil Palestina menghadap Raja Sultan Abdul Hamid II, "Hai Sultan Abdul Hamid, ini kami kasih emas, tolong kasih kami tanah Palestina, kami beli dengan emas." Apa kata Sultan Abdul Hamid? "Tanah yang diperjuangkan dengan darah takkan kujual dengan emas." Sultan Abdul Hamid menggenggam Palestina dalam genggaman kekuasaan Turki Utsmani. Apa yang terjadi? 1924 Sultan Turki digulingkan. Habis. Berdirilah seorang raja yang zalim namanya Mustafa Kemal Ataturk. Masjid-masjid yang besar dirobahnya jadi museum. Azan tak boleh lagi berkumandang dengan suara keras. Tarekat-tarekat tempat berzikir bubarkan. Tak boleh pakai bahasa Arab. Jilbab, hijab, tak boleh perempuan pakai hijab. Buka. Dia mau merubah Turki jadi negara sekuler. Sama macam Inggris, Eropa, Amerika, macam benua Eropa. Tapi apa yang terjadi sekarang? 1924, sekarang 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun lagi peringatan 100 tahun tumbangnya Turki Utsmani. Dulu diperkirakan mereka 100 tahun lagi Turki akan sekuler. Tapi terjadi apa yang terjadi? Kehendak manusia tinggal angan-angan, kehendak Allah yang wujud. Sekarang apa yang terjadi dengan Turki? Bangkit Islam. Pesantren hafal Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Padahal Quran katanya sudah hilang. Nanti kalau naik Mustafa Kemal Ataturk, tak akan ada anak-anak yang bisa hafal Quran. Tapi kehendak Allah berkata lain. Pesantren tahfiz Quran terbesar di dunia adalah di Turki. Ustaz tahu dari mana? Kebetulan saya naik pesawat dari Sultan Sharif Qasim II ke KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Sampai di dalam, mau berangkat ke Abu Dhabi, ketemulah satu orang berjenggot dan berjambang, hidungnya mancung, rambutnya ikal gunting. Saya sudah siap-siap mau bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu dulu dia. Kalau dia bahasa Arab, saya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Inggris, saya bahasa Inggris juga sikit-sikit. Lalu dia tanya, "Ustaz dari Riau ya?" Kata, kawan. Iya, saya bilang. "Kamu dari mana?" "Saya dari Aceh, Pak Ustaz." "Oh. Aceh, Aceh itu singkatan dari Arab, Cina, Eropa, India. Makanya orang Aceh itu ada yang matanya biru. Nah, dia ini yang macam Arab." "Mau kemana?" saya bilang. "Saya mau ke Yordania, Pak Ustaz." "Oh, di Yordania. Sekolah apa?" "Sekolah tahfiz Quran, Pak Ustaz. Cabang dari Turki." "Loh, sekolah di Turki punya cabang di Yordania?" "Iya, Pak Ustaz. Setahu kita selama ini sekolah di Arab punya cabang di luar Arab. Ini aneh. Sekolah tahfiz Quran Qiraat 14 di Turki punya cabang di Yordania. Nanti Ustaz Somad kalau mau jalan-jalan ke Turki, ini nomor HP-nya, ini alamatnya. Insyaallah kita ketemu ke sana," kata dia. Oh, dipertemukan Allah, pondok tahfiz terbesar. Insyaallah anak-anak kita yang hafal Quran, yang mau ke Turki, nanti kita linkkan dengan mereka. Siapa yang mengatakan Turki berubah sekuler, akhirnya pondok tahfiz terbesar di Turki, perguruan tinggi hebat, pendidikan agama jalan, perempuan istri presiden Turki pakai jilbab. Padahal 93 tahun yang lalu Mustafa Kemal Ataturk sudah menghapuskan hijab. Tak boleh pakai hijab, wajib pakai rok pendek, harus di Eropakan Turki. Tapi Allah berkata lain. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau ada yang mengatakan Islam ini akan hancur, Islam akan hancur di kepalamu saja, tapi di kepala umat ini akan tetap bangkit. Yang jadi jaminan adalah bahwa pondok tahfiz akan tetap ada. Ya, bahwa pesantren akan tetap tegak berdiri. Betul. Bahwa akan ada anak-anak hafal Quran. Ya, yang jadi pertanyaan, yang hafal Quran itu anak kita atau anak orang? Jangan sampai kita merasa bangga Islam akan bangkit, Islam akan bangkit. Di mana? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan bangkit tinggi, tak ada yang mengalahkan Islam. Betul, bangkitnya di mana? Di Turki ya. Politik Islam di Turki kalah, mati, sultan ditumbangkan. Tapi pendidikan agama tak boleh mati. Madrasah Imam wa Khatib, salah satu alumninya adalah Necmettin Erbakan. Tulisannya Necmettin, bahasa Arabnya Najmuddin. Orang Turki payah nyebut Najmuddin, dia sebut Necmettin. Mana bahasanya? Maka mereka pun kalau sholat saya dengar-dengar, kita kan Allahu Akbar, mereka enggak, Allahu Akbar. Orang Turki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang sudah 2017 Pak Ustaz. Iya. Apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit sesuai janji Nabi SAW. La taftahunna Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinia. Nabi menyebutnya Konstantinia. Sekarang Konstantinia itu disebut dengan Konstantinopel. Didirikan oleh raja bernama Kaisar Konstantin. Dulu orang kalau buat kota, dibuatnya nama dia. Ada orang namanya Alexander, dibuatnya nama kota Alexandria. Saya baru pulang dari kota Alexandria. Fotonya Pak Ustaz, tak saya upload, karena saya tak pakai peci. Saya hanya mengupload yang pakai peci, biar nampak Ustaznya sikit. Alexander buat kota namanya Alexandria. Orang Arab menyebutnya Iskandaria. Ulama yang berasal dari sana yang masyhur, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nama kitabnya Al-Hikam. Wah, yang suka baca Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Iskandaria. Ada raja namanya Konstantin, dibuatnya kota namanya Konstantinopel. Saya kalau jadi raja, saya buat kota namanya Somadinopel. Biar tahu orang bahwa saya ini raja di raja. Konstantinopel, akhirnya kata Nabi, nanti Konstantinopel akan direbut oleh orang Islam. Nikmal amiru amiruha. Pemimpinnya, pemimpin terbaik, namanya sama dengan namaku, kata Nabi. Tah kebetulan, tah tidak. Yang pasti itu janji Nabi. Yang membebaskan Konstantinopel itu laki-laki bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya sang penakluk. Oh, Fatih. Nama anak bapak siapa, Pak? Muhammad, Pak Ustaz. Muhammad apa? Muhammad Al-Fatih. Oh, mantap tuh. Apa yang sudah ditaklukkan ya, Pak? Habis dompetnya ditakluk. Al-Fatih. Didiklah dia dengan pembimbingan yang baik. Kalau perempuan ada tamar butoh, tabulat titik dua di atas namanya marbutoh. Muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Itu dia, muslim, muslimah. Mukmin, mukminah. Al-Fatih, Al-Fatihah. Nah, jadi kalau nama anaknya, siapa nama anaknya? Muhammad Al-Fatih. Kalau perempuan payah itu. Siapa nama anaknya? Aisyah Al-Fatihah. Al-Fatih, sang penakluk luar biasa. Akhirnya ditaklukkannya kota Konstantinopel, dirobahnya menjadi kota Istanbul. Itu hebatnya orang Islam. Orang Islam tak bawa nama-nama dia. Seandainya Muhammad Al-Fatih mau bawa nama dia, pasti dibuatnya nama itu Muhammadiyah. Tidak. Tapi dia buat nama itu. Apa nama kota ini? Dibawanya nama Islam. Istanbul artinya Islam, kota Islam. Sampai hari ini, Bapak Ibu yang mau ke Istanbul, ikutlah program umroh yang singgah di Istanbul. Ustaz ini ujung-ujungnya umroh. Cerita tentang Fir'aun, ujungnya umroh. Cerita tentang, pas ditelusur-telusuri, rupanya Ustaz itu agen umroh. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kita kecuali daripada zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling bagus adalah di samping Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Bagi yang mau berangkat, kita akan berangkat. Nah, sekarang setelah 97 tahun, 93 tahun, tinggal 7 tahun lagi, apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit bukan kata Abdul Somad, tapi kata seorang laki-laki bernama Bernard Lewis. Dari namanya saja, Bernard Lewis. Ini nama orang yang tak sunat dan tak mandi wajib. Cari nanti di internet, B-E-R-N-A-R-D-L-E-W-I-S, Bernard Lewis. Dari mana dia Pak Ustaz? Jews. Apa itu? Yahudi. Kata dia, Islam akan menguasai Eropa. Kata si Bernard Lewis. Ustaz baca di mana? Di perpustakaan Darul Hadis Al-Hassaniyah Etablissement Maroko. Waktu saya sedang duduk-duduk, saya baca koran. Islam akan menguasai Eropa menurut analisa Bernard Lewis. Orang dari Turki akan menguasai Jerman. Dan terbukti sekarang 2 juta lebih orang Turki sudah bermigran ke Jerman. Dari Turki naik kereta api ke Jerman. Penuh Jerman diisi orang Turki. Orang dari Maroko naik ke atas. Saya kebetulan kuliah di Maroko. Makanya jamaah selalu nanya, Ustaz tamat Maroko ya? Iya, dokek dari Maroko Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ah. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sesudah Maroko, kau naik sampan ke Aceh, setengah jam sampai ke Spanyol. Di atas. Di situ letaknya, bukan Maroko. Jadi orang-orang Maroko bermigran naik ke atas. Ke kanan, itu Prancis, Itali, ke kiri, Spanyol, dan Portugal. Tahu Portugal? Tahu Pak Ustaz. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Jadi orang-orang Maroko bermigran naik ke Spanyol. Lalu kemudian orang Tunisia sama Aljazair itu mengisi Prancis. Menara Eiffel itu nanti akan tegak berdiri. Dan di atas menara Eiffel itu nanti akan ada bulan dan bintang. Akan berkumandang mikrofon azan nanti sampai masanya. Allahu Akbar Allah. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita yang azan di Prancis. Kalau punya cita-cita begitu. Makanya dulu Muhammad Al-Fatih waktu ayahnya memandikan dia di tepi sungai, apa kata ayahnya? Hai anakku Muhammad Al-Fatih, kau akan merebut Konstantinopel dari seberang. Hai anakku Muhammad Al-Fatih, kalau kau lancang, kau akan jadi panglima perang. Kau akan merebut Konstantinopel. Saya mau ibu-ibu sekarang begitu. Balik dari sini, ambil gambar Menara Eiffel, print, tempelkan di dinding. Hai anakku, kau akan azan di Menara Eiffel nanti. Gitu. Ninda, punya anak? Nak, kau jadi PNS nanti ya. Ustaz ini nampaknya dendam betul dengan PNS. Nampaknya waktu tes gak lulus ya. Saya PNS golongan 3D. Tidak bisa naik lagi. Terakhir ngurus pangkar sudah dikasih tahu Ustadz 3D innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau mau naik 4A syaratnya harus doktor. Makanya saya sekarang ini LCMA lagi cemas menengok A. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gantungkan cita-citamu nak. My love in Eiffel. Cintaku akan bersemayam di Menara Eiffel. Begitu cita-citanya. Insyaallah anak-anak kita akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel nanti insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya tak semangat. Amin. Daripada tidak ada. Orang doa tu amin. Itulah. Baik yang dimuliakan Allah. Jadi sedangkan Inggris, London itu diisi oleh tiga negara. India, Pakistan, Bangladesh. Maka Eropa itu dikepung oleh orang Islam. Saya ulang balik. Jerman, siapa yang ngisi? Turki. Spanyol, siapa yang ngisi? Maroko. Nah, yang bertanya pula yang lupa. Perancis, siapa yang ngisi? Tunisia dengan Aljazair. Inggris, siapa yang ngisi? India, Pakistan, Bangladesh. Akhirnya induk-induk Eropa akan diisi oleh orang Islam. Nah, orang Eropanya sendiri kemana? Orang Eropanya akan punah mati. Siapa yang membunuhnya? Apakah orang Islam akan datang ke Eropa bawa perang panjang? Tidak. Orang Islam kenapa hebat? Orang Islam kenapa mantap? Kenapa orang Eropa mati? Orang Eropa mati bukan karena pedang. Orang Eropa mati kena virus HIV/AIDS. Karena kenapa? Mereka kena LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Karena mereka tak mau menikah. Udah disusun sedemikian rupa. Maka bencong-bencong bertobatlah kalian. Cukuplah itu penyakit untuk menghabisi mereka. Saya kebetulan ceramah di Perawang, di Indah Kiat. Pulp and paper. Pulp artinya bubur kertas, paper artinya kertas. Pas pulang jemputan, saya di depan. Saya depan, supir di sebelah. Saya tengok di belakang dari kaca, ada bule di belakang. Bule, kalau laki-laki pakle. Tentu kita sebagai orang yang berbudaya menyapa, jangan diam aja. Saya tengok, how are you? Fine, kata dia. Oh, bisa juga dia bahasa Inggris. Where are you come from? Dari mana? Saya tanya. Switzerland, kata dia. Oh, dari Switzerland dia. Are you have children? No. Lagi ada anak kecil bu? Tidak ada kecil. Tidak ada, kata dia. Why? Kata saya. Kenapa? No time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Oh, saya tahu. Dia bisnis-bisnis, free sex, bebas. Akhirnya kena LGBT, mati. Tak mau nikah. Jerman sampai hari ini menjanjikan siapa yang mau nikah, punya anak, anaknya ditanggung sampai doktor gratis. Saking kan mereka tak mau punya anak. Mereka akan mati, akan punah. Beda sama orang Islam. Orang Islam pula diajarkan banyak anak, banyak rezeki, dan Allah suka pada yang orang banyak. Tazawwajul wanud al wadud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Supaya apa? Inni mukatsirum bikum bainal umam, aku bangga di hari akhirat nanti umatku yang paling banyak, kata Nabi. Makanya orang Islam di Eropa rana pina. Orang Islam ini hebat, makan pucuk ubi sambal belacan. Do re mi fa sol la si do, do re sol fa mi re do. Luar biasa. Maka secara populasi Islam akan menggerogoti Eropa, tapi bukan dengan cara pedang, dengan bom atom Hiroshima Nagasaki, no, tapi dengan cara damai, pernikahan, kelembutan. Dan sekarang mereka sudah mengalami ancaman wali kota London seorang Muslim. Beberapa pejabat yang mendapat gelar sir kebangsaan di Inggris berasal dari India, Pakistan, Bangladesh. Muslim sudah memegang tampuk kekuasaan. Orang Eropa merasa terancam ketakutan. maka dibuatlah apa yang disebut dengan ketakutan terhadap Islam, namanya Islamophobia. Phobia artinya takut terhadap Islam. Dibuatlah isu 11 September, dua Twin Tower, gedung pencakar langit meletup. Pam. Ustaz jangan pakai meletup lah, meledak. Bam. Meledak agak kuat sikit daripada meletup. Apakah orang barat berhasil menakut-nakuti Islam? Dah. Islam makin dihantam, makin dihajar, makin dicari. Berbondong-bondong orang Eropa datang ke Maroko mencari tahu tentang Islam. Beramai-ramai mereka datang ke Kairo mencari referensi tentang Islam. Kalau dulu Islam diburuk-burukkan dengan buku orientalis berbahasa Inggris, sekarang orang Islam bisa berbicara dengan bahasa Inggris, orang Islam menulis dengan bahasa Inggris. Makanya kalau ada anak bapak yang mau kuliah sastra Inggris, mantap. Pak Ustaz, ya, anak saya ini mau kuliah ke Jakarta, ngambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir. Bahasa Inggris bahasa orang munafik. One dibacoan. Tak betul. Makanya kemarin kita ada yang nanya, Ustaz, ya, anak saya ini dapat beasiswa. Kemana? Ke UI, Universitas Indonesia. Jurusan apa? Jurusan sastra Inggris. Mantap. Terus nak, IP-mu buat 4. Cepat kau selesai, habis itu ambil Master of Art. Kalau perlu kau ke London. Nanti tausiah saya terjemahkan pakai transkrip berbahasa Inggris. Ceramahnya Abdul Somad, penterjemahnya anak muda yang dari UI, membuatkan teksnya siapa? Anak dari Science Technology. 3 yang menggodok satu video. Supaya cantik nampak, siapa yang membuat? Anak dari Fakultas Science Technology. Diuploadkan ke internet, ditonton oleh Donald Trump. Alulah. Selama iku ceramah awak Donald Bebek nan nengok. Iko Donald Trump. Ditengok adik Donald Trump. Who is this? Dipanggilnya stafnya. Sekau sebentar. Who is this? This is Abdul Somad. Who is he? Siaga ke si? This is a scholar Muslim from Indonesia. Oh my God. Kill him. Bunuhnya. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, tak lebih, tak kurang. Tadi saya mulai jam 1, sekarang sudah jam 2. Pas 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Tapi pengurus masjid Nurul Yakin ini pandai pula. Dibuatnya botol, kasihnya 1 lagi. Jadi sejam setengah lah. Luar biasa Masjid Nurul Yakin. Begitu saya sampai, dibentangkan sajadah 3 lapis untuk solat sunat. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaatain. Allahu Akbar. Begitu selesai solat, dikasih pula rebus ubi, rebus pisang, rebus kacang. Masya Allah. Di mana-mana ceramah selalu saya katakan, memang hebat makanannya, tapi sayangnya plastiknya enggak dibuka. Tapi tadi di situ dibukakan langsung, bukakan pas. Masya Allah, luar biasa. Kalau begini yakin lah pak. Memang Nurul artinya cahaya. Yakin, yakin, hakul yakin, ainul yakin, bahwa Islam akan bangkit di masa akan datang. Apakah dia akan bangkit di Eropa? Ya. Kata Nabi akan berkuasa nanti di Konstantinopel. Sudah ada satu janji yang belum, mana? Rom. Surat Ar-Rum. Rom. Rom itu di mana? Roma. Romawi. Roma itu di mana? Itali. Puncaknya nanti Islam akan menguasai Itali. Makanya mereka sekarang sedang kena penyakit namanya Islamophobia. Orang barat nih bawaannya takut, takut, takut, takut. Penyakit orang barat yang tak bisa dihilangkan sekarang adalah takut. Mereka bawaannya ketakutan aja. Duduk di tepi sungai, nyantai-nyantai dengan anak sore-sore, takut. Kenapa? Kata dia dari dalam sungai itu nanti akan naik makhluk ke atas. Apa namanya? Godzilla. Malam-malam mereka di taman menengok bintang gemintang, takut. Kata dia, nanti akan datang dari bintang itu turun ke dalam, apa namanya, alien. Duduk-duduk nengok mobil mewah, takut. Kata dia, mobil-mobil ini nanti akan berubah menjadi orang membunuh, apa namanya, transformer. Nonton juga Ustaz itu. Mereka nih takut. Nengok kelelawar, kalong, keluang kecil orang awak, takut juga, nanti akan berubah menjadi Batman. Menengok laba-laba, berubah menjadi Spiderman, Cicakman. Tapi yang paling mereka takutkan adalah satu, apa? Islam akan berkuasa, nanti kami akan dipancung, nanti kami akan diledakkan. Mereka ketakutan-ketakutan. Akhirnya maling teriak maling, mereka tuduh kita teroris. Yang berjenggot teroris, yang celana gantung teroris, yang pakai cadar teroris. Akhirnya umat Islam pun takut melakukan ini. Ustaz Somad takut dituduh teroris ya tak berjenggot? Bukan. Yang mau berjenggot silakan. Yang mau motong kaki celananya silakan. Asal jangan celana orang dipotongnya. Yang mau istrinya bercadar silakan. Dosen melarang mahasiswa, mahasiswi pakai cadar. Ini enggak betul. Datanglah mahasiswi menangis. Kamu kenapa? Saya Pak Ustaz dilarang dosen masuk kelas. Kenapa kau dilarangnya? Karena saya pakai cadar. Ini hak kamu. Saya kasih rekom. Waktu itu jabatan saya sekretaris lembaga penjamin mutu. 6 bulan saya duduk di situ. Karena tak naik-naik mutunya, mengundurkan diri saya. Ini rekom dari sekretaris lembaga penjamin mutu. Pergi kamu menghadap ke rektor. Akhirnya dia pun menghadap ke rektor. Entah dia menangis dah tidak, saya tak tahu karena saya tak mengikuti. Kata rektor, kamu berhak untuk pakai cadar. Akhirnya dosen yang melarang itu kalah. Boleh pakai cadar. Itu hak dia. Kenapa kita anti sama orang pakai cadar? Pakai cadar kita marah. Dia pakai celana sempit kita senyum. Berarti kita kerasukan setan. Anak gadis ibu pakai cadar. Saya ditolak calon mertua saya Pak Ustaz. Kenapa kau ditolaknya? Karena saya pakai cadar. Mertuamu brengsek. Jahil, dia tak paham. Bagus lah. Apa pula salahnya? Iffah. Dosen-dosen lebih tenang kalau mahasiswinya pakai cadar. Coba mahasiswi itu tak pakai cadar, cantik pula, asyik nengok itu. Bagus. Hanya saja bagi ibu-ibu yang anaknya bercadar, kalau dia pulang bawa kawan, itu ditengok elok-elok. Takut awak keluar bulu di sini. Nah, jangan bercanda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, takkan mungkin itu fitnah itu. Ini video ini jangan dipotong nanti. Potong. Habis saya kena semprot di internet nanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam akan bangkit di Eropa. Satu lagi belum dikuasai, Rom. Tapi bukan dengan cara pedang. Hancurkan, bunuh, ledakkan, matikan, rampas hartanya. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam akan datang menjadi rahmat bagi semesta alam. 17 Agustus 1945 bukti bahwa kita sudah bangkit dan merdeka. Merdeka belajar agama. Tak ada lagi larangan di Pekanbaru untuk belajar Quran. Silakan. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan yang ujungnya tan-tan-tan-tan-tan ini dijajah oleh presiden bernama Gorbachev. Ada orang mengatakan, kau tahu nama Gorbachev asli? Enggak, Cecep Gorbachev. Gorbachev dari Rusia. Rusia menjajah negara-negara Islam. Bapak ibu tahu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Imam Bukhari. Imam Bukhari makamnya di Uzbekistan. Dijajah oleh Rusia. Tapi Allah berkata lain. Akhirnya Gorbachev jatuh. Naik presiden bernama Boris Yeltsin. Boris Yeltsin naik, sekarang Vladimir Putin. Negara-negara ini memerdekakan diri. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan merdeka. Islam bangkit. Tapi ada satu yang unik. Apa dia? Ternyata selama mereka dijajah oleh Rusia, Uni Soviet, tidak boleh belajar baca Quran. Karena mereka komunis, komunis kejam. Agama itu kata dia candu. Tak boleh baca Quran. Haram baca Quran. Tapi begitu merdeka, anak-anak di Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan hafal Quran. Mereka baca Quran tak pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Quran. Heran, di mana anak-anak ini belajar? Ditanya, "Kenapa hafal Quran?" "Iya, dulu kan dijajah. Kok bisa hafal Quran?" Ternyata selama masa penjajahan Rusia Uni Soviet itu lantai rumah malam-malam digali pakai skop. Tak ada tentara komunis, tak ada, digali, campakkan itu pasir-pasirnya, ditutup dari atas, lalu dipasang karpet, di dalam anak-anak baca Quran. Mana bisa baca? Lampu mati. Pakai suara. Ikutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Persis macam Nabi Muhammad ngapal Quran kepada Jibril, tidak membaca tapi mendengar suara. Nama teorinya teori talqin. Talqin tak menengok kertas. Hafal 30 juz anak-anak. Mukjizat. Jadi kalau di Pekanbaru ada Satpol PP di Pekanbaru ngelarang baca Quran. Kalau ada Satpol PP di Pekanbaru ngelarang baca Quran, itu Satpol PP dari Rusia. Kalau ada polisi tentara ngelarang baca Quran, malah memperingati 17 Agustus 1945, 1945 diperingati 2017. Kemarin saya diundang oleh Pak Komandan Korem Wirabima. Ustaz Somad, nanti sore memperingati 17 Agustus 45 datang ke Masjid An-Nur, kita mau acara. Acaranya apa, Pak? Baca Quran. Yang paling kecil anak hafal Quran, tapi tak semua, umur 4 tahun setengah. Di Masjid An-Nur, Komandan Korem langsung. Kemudian setelah itu kemarin sore datang pula staf dari Pak Kapolda. Payah betul niatnya. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya staf Pak Kapolda. Mak ini mau nangkap nampaknya. Ya Pak, saya Abdul Somad. Bisa Ustadz datang tausiah nanti memperingati bersama dengan Pak Kapolda dan Bapak Komandan Korem Wirabima? Mohon maaf Pak, saya sedang ada acara pengajian pula di Rokan Hulu. Oh iyalah, kalau begitu kami maklum Pak Ustaz. Oke, siap Komandan. Apa maknanya? Di tempat kita tak dilarang mengaji. Sedangkan di Rusia, di Uni Soviet yang dilarang, bisa anak-anak itu hafal Quran. Masa di tempat kita tidak? Maka Islam akan bangkit di Eropa. Ya, Islam akan bangkit di Rusia. Ya, Amerika apalagi, Islam akan bangkit. Berapa kali Obama menyampaikan pidato-pidato politiknya yang agak condong-condong kepada Islam. Oleh sebab itu tak diragukan. Yang diragukan adalah apakah anak-anak kita akan tetap Islam di masa akan datang. Bapak Ibu, yakin tak Islamnya akan bangkit di Riau? Insya Allah kata Syekh Rasyid. Bapak Ibu tak ada pakai insya Allah. Yakin ke dia? Insya Allah Pak Ustaz. Yakin kami Pak Ustaz. Saya yakin, hakul yakin. Berserak-serak sekolah agama, SDIT, SMPIT, Islamic Modern School, pondok pesantren. Maka insya Allah akan bangkit nanti. Anak-anak gadis, anak-anak lajang, kalian akan dipertemukan dalam akad nikah yang baik. Anak-anak kalian nanti insya Allah para penghafal Quran. Amin. Kota Pekanbaru, kota metropolitan yang madani, banyak orang yang gelisah ngadu ke saya. Ustaz Somad, ini banyak sekali karaoke Ustaz Somad, banyak sekali warnet. Saya bilang, karaoke warnet tumbuh karena banyak anak-anak remaja, anak-anak yang datang. Seandainya anak-anak muda kita tidak mau ke warnet dan ke karaoke, pasti mereka akan tutup sendiri. Coba kalau anak-anak muda semuanya ngaji, tak ada yang mau diajak. Bro, ayo kita nyanyi-nyanyi agak 2-3 lagu yuk. Enggak, aku mau ngaji. Sunyi. Mereka tetap bayar listrik, PLN, bayar air, bayar karyawan, office boy. Akhirnya mereka tutup. Tutup aja lah kita bubar. Tak ada yang nyanyi, gimana? Kita aja lah nyanyi masing-masing dulu. Karena semua anak-anak muda sudah ngaji. Ngaji di Ar-Rahman dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ngaji ketika Ustaz Muzammil Hasballah yang suaranya mantap dari ITB, Imam Institut Teknologi Bandung, Masjid Salman. Berapa ribu datang anak Pekanbaru. Panitianya datang ke saya. Berapa? 6 ribu. 6 ribu, iya. Ustaz Muzammil Hasballah akan tampil jam 8. Jam 6, anak-anak akhwat sudah menganggung. Makanya waktu Ustaz Muzammil Hasballah menikah di Banda Aceh, saya kebetulan pas ceramah di Kota Cane. Saya tengok status, hari ini adalah hari duka cita dan berkabungnya anak-anak gadis karena Ustaz Muzammil Hasballah menikah. Begitu jugalah nanti di hari pernikahan Syekh Rasid, hari berkabungnya anak-anak gadis seluruh Indonesia. Maka siapa yang mau dapat, booking memang dari sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, betapa indahnya kalau Syekh Rasid jadi kepala rumah tangga, istrinya pula dapat yang solehah, maka dialah yang jadi imam ke depan. Bismillah. Yang ditanyanya ke istrinya, kalau Ustaz Somad dari imam, yang ditanya mau ayat apa? Kalau Syekh Rasid enggak, mau suara imam siapa? Abdurrahman Sudes? Apa mau Syekh Surem? Atau mau Syed Waikli? Atau mau suara siapa? Bisa semua di requestnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, entahlah, saya tak pula ada anak perempuan. Karena anak perempuan tentu awak memboking dulu kan. Islam akan bangkit ke depan, saya yakin dan percaya, dengan syarat kita yang menjaganya dari sekarang. Bayangkan kalau ibu-ibu, anak-anak gadis yang suka ngaji di Masjid An-Nur, ngaji di Ar-Rahman itu, sedang hamil, anaknya di dalam sudah dengar baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Merasa garam. Sekarang enggak. Apa tak anak itu bawaannya melompat-lompat aja, memecah kaca aja. Sambil masak yang dinyanyi kucing garong. Melompat lah dia. Macam kucing gitu lah. Garong itu kan bahasa Jawa artinya perampok. Udahlah, kucing merampok pula. Habis muka maknya dicakar. Udah 3 inci bedak nampak juga. La ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah Islam akan bangkit ke depan. Maka yang sedang kuliah S1 lanjutkan. Saya ini enggak sekolah agama, Pak Ustaz. Kamu sekolah apa? SH, Sarjana Hukum. Mau lanjut ke mana? Inilah saya bingung, Pak Ustaz. Hukum Belanda, bawahnya mau masuk neraka aja saya ini, Pak Ustaz. Jangan gitu, Bro. Kamu lanjutkan S2 untuk apa, Pak Ustaz? Kamu tekuni hukum Belanda ini, S2 ambil di UI, S3 nanti kau berangkat ke Leiden University Belanda. Untuk apa, Pak Ustaz? Kau pulang, nanti kalau ada tanah orang Riau yang diserobot, ada perusahaan yang mengambil hak kita, yang bela siapa? Ente. Lembaga Bantuan Hukum untuk menolong orang-orang Islam. Ente bangkit. Ini banyak orang mendikotomikan. Kalau belajar agama Islam dapat pahala, belajar Quran dapat pahala, belajar hadis masuk surga, belajar ilmu komputer masuk neraka. Karena komputer itu semuanya orang kafir. Mereknya Samsung, Panasonic, Sony. Iyalah, mana ada komputer mereknya Alhamdulillah. Itu kan alat. Nih alat-alat yang dipakai siang nih dalam acara nih. Ini orang kafir semua punya. Listrik, kipas, mikrofon, kamera, itu semua Sony. Sony. Kalau di Rokan Hulu, Sony. Sony artinya ketek. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ini alat. Alat enggak apa-apa. Tapi intinya menolong agama Allah. Yang menjadi programmer, pelengkap, pemakai, pengatur, manajerialnya, mesti anak-anak kita ke depan. Maka pahamkan dia dengan ilmu agama. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, bahasa Inggris, semua untuk menolong agama Allah. Blog saya sampai hari ini belum diterjemahkan ke bahasa Inggris. Buku saya 37 masalah populer, masalah kurban, belum diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau adalah anak sastra Inggris datang, Ustaz Somad, mau saya terjemahkan ke bahasa Inggris, terjemahkan. Kita buatkan PDF-nya. Ya, kita share nanti dalam bentuk PDF, masukkan ke Play Store. Silakan. Tausiah-tausiah, semalam saya baru tahu bahwa ada rupanya dosen dari Bandung yang menghitung selama Ustaz ceramah sampai sekarang. Sudah kami hitung, tak tahu asalnya dari mana, viewernya sebanyak 17 juta Pak Ustaz. Dan video-video yang tersebar dari mulai pendek yang panjang yang dipotong, tak terhitung lagi banyaknya ribuan Pak Ustaz. Saya sekalipun tak pernah mengupload itu. Tak tahu. Instagram, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, passwordnya pun saya tak tahu. Wapi anak-anak muda semangat luar biasa. Pak Ustaz kami potong nih ya. Ya, Pak Ustaz saya sudah masukkan ini CD Pak Ustaz. Saya bagikan ke orang kampung saya. Ya, ini boleh saya cetak Pak Ustaz. Silakan. Ini boleh saya print banyak Pak Ustaz. Boleh. Ini saya jual Pak Ustaz. Jangan. Untuk amal jariah silakan. Berbagi kepada sahabat, kerabat, tetangga. Menjadi amal jariah yang luar biasa. Jadi teknologi canggih ini pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, kenapa Ustaz dari tadi anak muda aja? Orang tua memang sudah layaknya baik. Kalau ada orang tua tak juga lagi ke masjid, kapan lagi? Malaikat maut dah minta-intai dah. Malaikat maut dah nengok aja. Sekarang ya Allah, nanti tunggu kejap lagi kita. Anak-anak muda nih umur 20, alhamdulillah kalian istiqamah. Anak muda ini terbagi tiga. Yang pertama namanya mutmainnah. Ini yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah ini bawanya ke kanan. Ke kanan aja. Kecuali keluar dari cendrawasih, memang harus ke kiri. Kalau ke kanan habis lah kena sprint. Bawaannya maksudnya ke masjid, ke pengajian. Yang satu lagi ini bawaannya ke kiri aja. Ini ammaratun bisu. Bawaannya mau mabuk, mau nyanyi, mau pesta narkoba, jumpa sama orang tak ada sopan santun. Orang semuanya manggil assalamualaikum Ustaz, dia enggak sehat Ustaz. Ada gini. Tapi ada yang tengah. Ini jelas baik, mutmainnah. Ini jelas jahat, ammaratun bisu. Ada yang tengah ini lawamah. Ah, lawamah. Baling-baling dia teh bukit, pucuk eru ditiup angin. Kemana SMS banyak, ke situ dia datang. Bro, ada Ustaz Adi Hidayat nih pagi di An-Nur jam 9, kita ke sana ya. Ayo. Nanti zuhur kita ke Masjid Nurul Yakin di Cendrawasih ya. Ayo. Nanti habis maghrib kita karaoke ya. Tidak. Aku sudah ngaji tadi. Nanti aku yang bayar. Ah iyalah. Jangan lagi. Kalau sudah hijrah itu hijrah total. Hijrah total. Hijrah total. Sekali hijrah tetap hijrah. Yang memang selama ini kita tak baik, tapi setelah ngaji ini aku yakin sampai masanya kita akan berjumpa juga. Cuman untuk sementara ini sesuai dengan pesan Ustaz, buanglah mantan pada tempatnya. Izinkan aku kuliah ke Bandung. Kau mau kuliah kemana? Urusan kau lah. Kuliah. Jadi masa lalu kita, anggaplah itu tak pernah terjadi. Tentang diari-diari kita, bensin kan ada bakar aja. Foto-foto dan namamu, ya Allah, lumpuhkanlah otakku untuk mengingat diri. Gesa. Habislah sudah. Akhirnya Allah berikan janji Allah. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah melawan hafsunya untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan jalan kami. Lawan hawa nafsu. Nanti setelah kau berhasil kuliah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba, kau pun akan pulang ke Pekanbaru menjadi dokter spesialis di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Kerja di mana? Rumah sakit Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Sampai di sana jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu, tangannya bawa jarum suntik. Ibu-ibu yang mau melahirkan, ibu, iya, sabar ya bu, ibu insya Allah anaknya lahir. Lu lucu bacanya, salatullah salamullah, habis obat masuk. Coba kalau yang pulang itu anak gadis gak pernah belajar agama, rambut metal macam durian, tiga warna, merah, kuning, kelabu. Yang ini potong pula, habis kozak, yang dilaknat Allah. Yang ini, kalau kozak, dulu kami namanya caku-caku. Wah, rambut, kuku hitam, kuku hitam, masuk anting-anting, sampai kesan. Yang ini pula anting, macam sapi kurban. Mana yang mau melahirkan? Mana? Mana? Mana? Oh, kejut semua. Yang mau mati sakratul maut kontan mati. Ya kan. Oleh sebab itu kalian jadi dokter, silakan. Jadi dokter, pergi nanti ke perkampungan suku Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Sakai. Buat acara operasi bibir sumbing gratis. Setelah operasi akan ada tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Cuman kalau bisa operasinya sebelum tausiah. Tausiah dulu, jangan tausiah dulu. Kalau tausiah dulu pas saya ceramah dia mau ketawa kok ya. Operasi. Udah Pak Ustaz, yang sana udah kami buat operasi gratis. Nanti kita pergi pula ke daerah sana. Ini simpang bingung nih, perlu dibuat pencerahan nih. Karena di sana banyak orang yang kebingungan mau pilih arah kemana. Buat pengajian. Nah, tabligh amal. Pagi kita buat tabligh akbar bersama pengajian dengan Syekh Rashid, dilanjutkan ceramah Ustaz Somad, diawali dengan khitan masal. Oh, khitan masal. Cuman kalau arah sana siapkan cuma bukan cuma nanya gunting, kampak juga. Dan banyak juga yang mau disunat yang lain di sana. Ada Semanung Kalit, ada Raja Gugup, ada Senam Telan. Yang belum Islam, yang sudah Islam, saudara-saudara kita seagama, yang belum saudara sebangsa setanah air, ini perlu diangkat. Aku Abdul Somad, aku Pancasila, cinta NKRI. Cinta. Ketawa jaman. Ustaz tuh takut disebut anti kebinekaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya habis juga waktu kita 90 menit. Pas jam 2.30, hanya waktu yang memisahkan kita. Ditambah dua botol. Astagfirullah. Sampai hati jamaah. Rupanya sebotol lagi untuk ikhwah.